الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali kita mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jal untuk melaksanakan sebuah tugas di dalam hidup sebagai sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tiadalah mewajibkan sebuah kewajiban melainkan manfaat hikmahnya akan dipetik buat hamba itu sendiri. Merekalah yang akan bisa memetik nilai-nilai ketaatan dan kewajiban yang mereka kerjakan, dan Allah Azza wa Jalla akan berjanji atau telah berjanji untuk melipat gandakan nilai satu kebajikan dengan 10 kebaikan, bahkan sampai 700-an lipat, bahkan sampai berlipat-lipat. Tentu ini adalah sebuah kemurahan Allah Azza wa Jalla dalam mengganjar hamba-hambanya agar hamba itu benar-benar menyadari bahwa sudah tidak ada pintu dan ada alasan untuk tidak mau menjalankan ketaatan sekecil apapun atau bermalas-malasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua apa yang kita usahakan untuk dunia tidak pernah kita akan memperoleh nilai seperti kita mengusahakan untuk akhirat. Tidak ada seorang pun dari bos atau mungkin pemilik perusahaan atau pimpinan yang akan siap menggaji kita berlipat-lipat. Tidak ada. Dia akan membayar sesuai dengan apa yang telah disepakati atau ditetapkan. Kalaupun akan ada tambahan, maka engkau akan melembur, menambah jadwal untuk bekerja, barakallahu fikum. Namun di saat seseorang ingin melaksanakan ketaatan yang terkait dengan agamanya, Allah Azza wa Jalla akan siap memberikan lipatan dari nilai ketaatan yang dia telah lakukan. Bahkan satu pekerjaan tidak butuh kepada bermenit-menit, bahkan berdetik-detik. Seseorang mengucapkan alif lam mim, berapa detik kalimat alif lam mim akan keluar dari lisan ini? Allah Azza wa Jalla akan menghitungnya alif sebagai satu kebaikan yang akan diganjar 10, lam satu kebaikan yang akan diganjar 10, mim satu kebaikan yang akan diganjar 10. Berarti, kalau seseorang mengucapkan alif lam mim, maka akan mendapatkan ganjaran 30 kebaikan. Bagaimana kalau seseorang menyelesaikan Bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana kalau seseorang menyelesaikan surat Al-Fatihah? Al-Fatihah ditambah lagi dengan surat-surat yang lain, maka dia akan mendulang sebanyak-banyaknya nilai di dalam hidup yang dia tidak pernah akan dapatkan. Dan di saat dia pontang-panting peras keringat untuk bekerja buat duniawinya. Ini semua memberikan makna kepada kita bahwa tidak ada alasan hamba itu untuk bermalas-malasan. Tidak ada alasan bagi hamba itu untuk mengatakan tunggu sebentar. Nanti, di saat kemudian Allah Azza wa Jalla membukakan peluang baginya untuk menjalankan ketaatan. Tidak ada sama sekali, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kemudahan yang kita peroleh pada malam hari ini, pada sore hari ini, kita bisa melaksanakan sebuah kewajiban yang besar, salat fardu. Lalu kita tambah lagi dengan sebuah kebajikan berikutnya. Berarti kita telah menabung dan meraih yang terbanyak dari sisi Allah Azza wa Jalla buat akhirat kita asal. Kita membangun semuanya ini karena mengharapkan nilai dari Allah Azza wa Jalla, ai keikhlasan. Kedua, pelaksanaan ketaatan karena Allah Azza wa Jalla tidak keluar dari tuntunan syariat. Maka ini akan menambah nilai itu sendiri. Akan berlipat-lipat. Maka di saat bertambah kekuatan keikhlasan seseorang, bertambah pula nilai yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada sore hari ini, kita mendulang kebaikan, barakallahu fikum, di atas kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan memberkahi apa yang terkait dengan ketaatan ini. Umur kita, waktu kita, kesempatan kita, sampai amal kita berharap barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, menyambung pembicaraan yang telah lewat terkait dengan at-ta'assi, berteladan terhadap para pendahulu kita yang soleh. Sebuah sikap yang agung dan mulia, menunjukkan ketabahan, kesabaran, kesiapan, keberanian, yaitu waqafan, menjadi orang yang waqaf, siap berhenti, siap dikomando, siap diarahkan oleh barakallahu fikum al-haq rahimani wa rahimakumullah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dalam kisah yang lain, masih terkait dengan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, jalastu ila Syaibah. Saya duduk mendatangi Syaibah, yakni Al-Hajabi. Siapa Syaibah ini, kanat mafatihul Ka'bah indahu. Kunci Ka'bah itu dipegang oleh Bani Syaibah. Kunci Ka'bah itu berada di Bani Syaibah ini, baik di saat masa jahiliyah dulu, wal Islam, dan di masa al-Islam. Rasul alaihi salatu wassalam memberikan amanat dan mandat kepada mereka untuk menjaga Baitullahil Haram dengan menyerahkan kunci-kuncinya kepada Bani Syaibah. Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah bercerita, "Jalastu ila Syaibata fi hadzal masjid." Saya duduk bersama Syaibah di masjid ini. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa masjid yang dimaksud adalah Ka'bah Baitullahil Haram. Qala, lalu Syaibah bercerita, ketika Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah duduk bersama Syaibah di Baitullah, maka Syaibah bercerita, qala jalasa ilayya Umaru fi majlisika hadha. Kata Syaibah bercerita kepada Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, sungguh telah duduk di tempat ini juga, di tempatmu duduk ini adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa ucapan Umar kepada Syaibah sebagai juru kunci Ka'bah? Umar mengatakan, hamamtu alla ada'a fiha safra wala bayda illa qasamtuha bainal muslimin. Aku punya keinginan, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak membiarkan di dalam rumah Allah ini, maksudnya di dalam Ka'bah, safra, yaitu warna kuning, maksudnya emas dan perak, kecuali saya akan bagikan kepada kaum muslimin baitul mal, harta benda yang itu merupakan hasil pampasan perang yang diletakkan di Baitullah itu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya keinginan untuk membagikan harta emas dan perak ini ke tengah-tengah kaum muslimin. Qultu, kata Syaibah, ma anta bifa'ilin, anda tidak boleh melakukan itu. Anda jangan melakukan itu. Anda tidak boleh melakukan itu. Ketika mendengar ucapan Syaibah, sementara Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah, anda tidak boleh melakukan itu. Qala lima, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kembali, kenapa? Qultu, kata Syaibah mengatakan, lam yaf'alhu sahibaka. Dua temanmu yang telah berlalu, sahabatmu, tidak melakukan hal itu. Siapa yang dimaksud? Dua sahabat sebelum Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Syaibah mengatakan bahwa kedua sahabatmu tidak melakukan hal itu. Mari kita cross check. Melihat barakallahu fikum, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, aduhai betapa butuhnya kaum muslimin. Di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sangat butuhnya kaum muslimin akan itu semua. Tapi tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di masa Umar, terjadi futuhat, pembukaan negeri barakallahu fikum, mengalahkan negeri-negeri sehingga benar-benar makmur hidup di saat itu. Umar ibn Khattab mengatakan bahwa saya berkeinginan untuk membagikan apa yang ada di dalam ini terhadap kaum muslimin. Maka Syaibah mengingatkan, menegur Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orang, kedua orang pendahulu engkau, dalam kondisi muslimin sangat-sangat membutuhkan di saat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juga tidak melakukannya. Qala, dengarkan ucapan seorang waqafan, punya kesiapan di dalam hidup untuk kemudian menerima kebenaran. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, humal mar'ani yuqtada bihima. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa keduanya, Rasul alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar, dua orang yang wajib untuk diikuti. Berhenti. Tidak lagi berkeinginan dan berkemauan untuk membagikan harta yang ada di dalam Baitullah itu kepada kaum muslimin. Jadi sudah kita gambarkan bahwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam betapa membutuhkannya kaum muslimin, tidak dilakukan. Di masa Umar, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kaum muslimin sangat membutuhkan, tapi tidak dilakukan. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berhenti. Diam, tidak kemudian melangsungkan kemauan dan keinginannya barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Rabi hafizahullah taala, waqafa, Umar berhenti. Dan contoh-contoh dalam kehidupan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap sikap ketegasan, ketangkasan, keberanian untuk memegang kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kathirah, sungguh sangat banyak. Lalu beliau hafizahullah taala mengajak kita untuk berfikir. Lakinnal an, akan tetapi sekarang, hal nahnu waqafuna inda kitabillah, namun kita sekarang ini, apakah kita termasuk orang waqafun, orang-orang yang punya kesiapan, keberanian, ketegasan untuk kemudian waqaf, siaga, siap dikomando dengan kitabullah azza wajal. Ya akhi, wahai saudaraku, kata beliau, la budda lil wahidi ayyuhasiba nafsahu, harus setiap orang untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Ayo lakukan. Lakukan koreksian. Lakukan evaluasi terhadap diri. Wa yaqul, dia mengatakan, hal ana ala haqqin au ala khata'in fil qadhiyatil fulaniyah wal qadhiyatil fulaniyah. Bagaimana cara mengcross check? Bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap diri? Beliau memberitahukan kepada kita, apakah saya ini dalam permasalahan ini berada di atas kebenaran atau berada di atas kesalahan? Ini bentuk evaluasi terhadap diri kita sendiri. Di saat kita berada dalam sebuah pemahaman atau mungkin barakallahu fikum ra'yu pendapat atau dalam hal amalan, kita lakukan evaluasi. Apakah saya ini berada di atas kebenaran dalam perbuatan ini atau berada di dalam kesalahan, kata beliau. Lah ini mahal. Melakukan evaluasi seperti ini butuh kebersihan niat, barakallahu fikum. Butuh sebuah kejujuran di dalam hidup. Kalau seseorang tidak memiliki kebersihan niat, maka berat dia untuk bisa melakukan evaluasi, rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang tidak punya kejujuran di dalam hidup, maka dia bermalas-malasan untuk melakukan evaluasi. Seseorang berada di dalam sebuah jalan. Dia lakukan cross-check. Dia mencoba untuk melakukan evaluasi. Yaitu, benarkah saya jalan saya ini? Benarkah kemauan saya ini? Benarkah pemahaman saya ini? Benarkah ucapan saya ini? Atau salah, barakallahu fikum. Kata beliau, hal ana ala haqqin au ala khata'in? Saya ini berada di atas kebenaran atau saya berada di atas kekeliruan dan kesalahan? Allahu Akbar. Ini sikap waqaf. Orang yang benar-benar punya kesiapan di hadapan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang dikatakan waqaf tadi. Bagaimana bentuk waqaf dia di hadapan kebenaran? Ada evaluasi. Dalam segala persoalan dan perkara yang dia pahami, yang dia ilmui, yang dia jalani, dia lakukan cross check dan evaluasi apakah dia itu berada di atas kebenaran atau berada di atas kesalahan. Beliau kemudian menjelaskan, barakallahu fikum, la yasilu ilal haqqi illa idha istalama lillahi wa anqada lillahi azza wa jalla wa hakama kitaballahi fi nafsihi wa hakama sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi. Kata beliau, seseorang tidak akan pernah sampai kepada kebenaran kecuali apabila dia memiliki kepasrahan kepada Allah azza wa jalla, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Dia berhukum dengan kitabullah pada dirinya dan dia berhukum dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam pada dirinya. Fahina idzin yumkinu ayyakuna waqafa. Maka di saat itu mungkin kemungkinan dia untuk menjadi orang yang waqaf. Berarti, ini adalah sebuah pelajaran sekaligus pemberitahuan. Kalau kita ingin dihormati oleh al-haq, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan kebenaran yang diturunkannya, maka kita harus memiliki sikap yang disebutkan tadi. Bahwa kita tidak akan pernah sampai kepada kebenaran itu kecuali di saat kita memasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat ada ketundukan dan kepatuhan kepada hukum Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, kita bangun itu semua pada diri kita, barakallahu fikum. Perlu diingat, rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita istislam, memasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, berarti yang kita pahami di situ adalah sikap keikhlasan yang tinggi. Barakallahu fikum. Keikhlasan kita yang tinggi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk kemudian punya kesiapan lahiriah dan batiniah. Mari kita langsungkan nasihat beliau. Yumkin ayyakuna raja'an lil haq. Orang yang punya kesiapan seperti ini, kepasrahan dia kepada Allah Azza wa Jalla, ketundukan dan kepatuhan dia, dia akan bisa menjadi raja', orang yang siap kembali kapanpun, di saat apapun, dimanapun, terhadap kebenaran. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi pelajaran yang sangat berharga. Nah, kapan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akan berkuasa kebatilan pada orang ini? Kapan? Kapan? Barakallahu fikum. Mari kita dengarkan bimbingan beliau hafizahullahu ta'ala, agar kita benar-benar menyadari dan mengetahui bahwa siapapun yang berupaya untuk mengikat hidupnya dengan kebenaran, berarti akan menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan. Dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan kejujuran. Barakallahu fikum. Kalau dia sudah raja'an lil haq, menjadi orang yang punya kesiapan untuk kembali kepada kebenaran, inilah yang akan menjadi waqaf. Orang yang memang punya keberanian, punya kesiapan mental untuk kemudian memegang prinsip kebenaran itu. Terhadap orang ini, kapan kebatilan itu akan berkuasa? Mungkin jawabannya sangat-sangat mungkin. Kapan itu terjadi? Kata beliau, lakin idza arsala li nafsihi al-anana fala yaqifu fi wajhi shay'un la kitabun wala sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innal batila sayastawli alaihi. Kapan saja, di mana saja, bila atau dia melepaskan kekangan hidup tadi, ikatan dia dengan kebenaran itu dilepaskan, berarti kan sudah tidak punya lagi kekuatan untuk membawanya. Sudah tidak punya lagi kemampuan, keberanian untuk melindunginya. Dia lepaskan. Maka terhadap orang yang seperti ini, kebatilan akan menguasainya. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa'ana ansahu nafsi, wa ansahu abnai, wa ansahu ikhwani, wa ansahu zumalai, wa ansahu man yukhalifuni an nattaqiyallaha fi anfusina wa fi hadhihi al-ummati wa fi hadha ash-shabab fanuhakkimu kitaballah wa najma'uhum ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa nurabbi abna'ana fi masajidina wa madarisina wa buyutina ala hadhihi al-umur wa ala hadhal manhaji wa an nattaqiyallaha fil ahwa'i wal aghradi fa innaha wallahi shattatatil ummata wa shattatatish shababa. Bismillah, kita langsungkan. Barakallahu fikum. Kata beliau hafizahullah ta'ala, maka saya nasihatkan buat diri saya. Saya nasihatkan buat putra-putra saya, saudara-saudaraku, teman-temanku, dan aku nasihatkan kepada siapapun yang menyelisihi aku, agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada diri-diri kita ini. Agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam mengurus umat ini. Agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam menjaga para syabab, para pemuda-pemuda. Bagaimana bentuk ketakwaan kita terhadap diri? Ketakwaan kita di dalam menjalankan roda bimbingan di tengah umat ini, atau membentuk para pemuda-pemuda yang handal, yang berani, yang tabah, yang sabar, yaitu fanuhakimu kitaballah. Kita mengajak mereka untuk berhukum dengan kitabullah dan menghimpun mereka di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nurabbi abna'ana, kita didik anak-anak kita di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, atau di rumah-rumah kita, atas landasan dan dasar ini, dan agar kita terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla terkait dengan al-ahwa wal-aghrad, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kaitannya dengan al-ahwa, hawa nafsu kita, barakallahu fikum. Masing-masing kita punya hal itu, nafsu, barakallahu fikum. Dan masing-masing kita punya al-aghrad, kemauan-kemauan dan keinginan-keinginan, tujuan-tujuan. Maka agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam ini semuanya. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Beliau mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Kata beliau, demi Allah, bahwa hawa nafsu, tujuan-tujuan, kemauan-kemauan, keinginan-keinginan, sungguh telah mencabik umat ini dan telah mencabik para syabab, para pemuda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadaqa ma yaqul. Benar apa yang diucapkan oleh beliau. Bahwa tiadalah terjadi gesekan sampai terjadi perpecahan di tengah barisan salafiyin kecuali persoalannya yang ini. Hawa nafsu, kemudian al-aghrad, ada kemauan-kemauan, tujuan-tujuan, barakallahu fikum. Maka fitnah yang menimpa sekarang ini terkait dengan fitnah su'afiqah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai contoh yang paling dekat di dalam hidup. Di saat pengobarnya yang mengibarkan bendera ini, barakallahu fikum, adalah punya aghrad, punya tujuan-tujuan, kemauan-kemauan dan keinginan. Sampai para ulama menyebutkan ubtuliya bihubbi zza'amah, sedang ditimpa cinta ketenaran, cinta kepemimpinan. Ini kan tujuan, aghrad, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka aghrad, tujuan yang dibungkus dengan rapi, barakallahu fikum, termasuk dijadikan pembungkusnya adalah kedudukan dia, kedekatan dia dengan salafiyin awalnya. dijadikan sebagai pembungkus barakallahu fikum tujuan-tujuannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedekatannya dengan ulama berposisi sangat dekat di mata salafiyin, punya kedudukan. Maka barakallahu fikum, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan yang sangat hebat. Memecah belah para syabab. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai-sampai kemudian terjadi qadhaf, dibela juga. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai berbagai macam kedustaan bermunculan. Sampai kemudian mereka mengadakan acara penyambutan. Di saat kemudian ada informasi burung dan dusta. Kalau dia akan dibebaskan dari jilid 80 kali cambukan. Mereka bersorak ria, bergembira. Demi membela. Tapi satu hal yang perlu kita ingat. Bagaimana dengan membungkus atau bungkusan yang indah itu banyak terjebak dan terperosok ke dalamnya. Sehingga maaf-maaf, mencela, mencerca, dijadikan itu bagian daripada dakwah. Betapa jahatnya. Mencela dan bercerca dianggap bahwa itu adalah gambaran membela kepentingan kebenaran. Allahu Akbar. Padahal pengibarnya itu punya tujuan, punya agrab. Kok malah dengan celah-mencela mencerca itu dianggap membela kepentingan kebenaran. Barakallahu fikum. Sang pengibarnya saja tidak benar. Kok malah orang-orang yang mengikutinya seolah-olah dia membela kepentingan kebenaran. Sekali lagi, itulah dia pembungkus yang menjadi penfitnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sangat-sangat berbahaya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka beliau mengingatkan, inilah yang telah mencabik-cabik urusan umat dan para syabab. Betapa banyak yang terlibas dengan fitnah ini. Barakallahu fikum. Bukan saja di negeri kita, tetapi di seluruh dunia. Di situ ada salafiyin, ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Maka kita diingatkan oleh beliau, terkait dengan hawa yang ada pada diri kita, harus kita bertakwa kepada Allah. Berarti membungkusnya itu dengan ketakwaan. Jangan sampai suatu saat dan suatu ketika ketakwaan itu pudar, lalu semua agra, tujuan, kemauan, keinginan, bahkan itu hawa nafsu kita, kita bungkus dengan dekatnya kita dengan Ustadz Fulan, dekatnya kita dengan ma'had fulani, terus dibungkus. Jangan sampai terjadi. Barakallahu fikum pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka rahimani wa rahimakumullah, beliau mengingatkan bahwa ketakwaanlah yang menjadi pembungkusnya. Kita punya tujuan-tujuan dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun kecuali punya tujuan. Barakallahu fikum. Untuk jangan sampai menyesatkan kita di tengah jalan, tujuan-tujuan itu maka harus dibungkus dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka sekali lagi bahwa beliau mengingatkan saya, nasihatkan kepada diri saya, sampai beliau mengingatkan saya, nasihatkan kepada musuh saya, orang yang menyelisihi saya, agar dia bertakwa kepada Allah. Ya, karena kan barakallahu fikum, yang namanya orang sedang membawa kebenaran, sudah memang sebuah sunnatullah untuk banyak penghadang dan banyak yang kena sabetan dengan kebenaran itu. Maka dia mengingatkan bahwa siapapun yang menyelisihi saya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan dengan adanya tujuan al-hawa ini, kita selisihi seseorang punya tujuan. Tujuan ingin tenar, ingin barakallahu fikum diketahui bahwa dia hebat, dia pintar, dia ini, dia itu. Tidak membungkus diri dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau misalkan seseorang ingin membantah orang yang menyimpang, orang yang menyeleweng, barakallahu fikum, itu butuh ketakwaan kepada Allah. Butuh ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian mereka yang membantah itu lalu kosong dari ketakwaan. Oh, di situ ada kemauan dan keinginan yang akan menggeret keluar dari keadilan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fik, beliau mengingatkan kepada kita bahwa kita semuanya punya nafsu. Kita semuanya punya tujuan di dalam hidup. Namun semuanya ini untuk meluruskannya harus dibungkus dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu beliau mengatakan, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, semuanya punya kesiapan untuk kembali kepada kitabullah. Salafus salih ridwanullah alim ajma'in waqafina inda kitabillah. Mereka orang-orang yang punya kesiapan untuk kembali kepada kitabullah. Orang yang salah, kata beliau, yarji, kembali bertaubat. Orang yang terjatuh di dalam dosa, kembali bertaubat. Sampai kemudian, kata beliau, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang terjatuh dalam perzinahan. Seorang wanita terjatuh dalam perzinahan. Tetapi dengarkan waqaf. Sikap waqaf mereka terhadap kebenaran. Apa barakallahu fikum? Beliau menjelaskan. Fala yukirru li ahadim qararun. Wala yastarihu abadan. Dengan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan itu, dia tidak tenang, dia tidak tentram, tidak berbahagia. Tidak berbahagia. Ini namanya waqaf. Orang yang punya kesiapan untuk kembali kepada kebenaran. Terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, seseorang yang melakukan perzinahan. Seorang wanita melakukan perzinahan. Tetapi mereka tidak punya kemudian jiwa yang kokoh, mantap, tenang, tentram atas dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Sampai mereka datang kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Mengaku apa yang telah dilakukan. Tujuannya untuk ditegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah sebuah pelajaran sikap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di saat mereka melakukan kesalahan dan kekeliruan. Bagaimanapun besar kesalahan itu barakallahu fik, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi orang yang waqaf di hadapan kebenaran. Kenapa mereka memiliki jiwa seperti itu? Dengan dosa tidak tenang dan tidak tentram. Dengan kemaksiatan tidak menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Selalu dosa dan kemaksiatan itu menghantui hidupnya. Sampai kemudian dia berangkat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Minta untuk ditegakkan hukum atasnya. Kenapa mereka mampu melakukan demikian? Dengarkan jawabannya. Kata beliau, li'annahum unasun istalamu lillahi. Karena mereka adalah orang-orang yang telah memasrahkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Walaysu bima'sumi. Mereka itu bukan orang-orang maksum yang terpelihara dari dosa. Kita juga bukan orang-orang maksum. Semua kita terjatuh di dalam kesalahan. Lakin yajibu alal insan ayyatuba ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Akan tetapi wajib atas setiap orang untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kepada dia, waqa'ta fil khata, fil aqidah, fil manhaj, fil suluk, fil ibadah, fil syai', irtakabta khata'an, fababut taubati maftuhun, walaysa minal ar. Kata beliau, bila engkau terjatuh di dalam kesalahan, apakah kesalahan dalam akidah, atau kesalahan di dalam manhaj, atau kesalahan di dalam suluk akhlak, perangai, atau kesalahan di dalam ibadah, engkau melakukan kesalahan-kesalahan itu, maka pintu taubat terbuka lebar. Bukan aib seseorang barakallahu fikum untuk bertaubat dari kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukan. Terkadang kan disitulah letaknya setan. Di saat kemudian kita berlumuran di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Sudah kita merasakan betapa kotor hidup ini. Tidak tenang, tidak tentram, tidak berbahagia dengan dosa dan kemaksiatan itu. Setan terus mengipas. Lah ya akhi, Anda ini orang kotor loh. Mereka itu orang-orang taat. Nanti kalau Anda mau bergabung bersama mereka, Anda akan dilecehkan, direndahkan. Wah, berbagai macam. Bisikan-bisikan barakallahu fikum. Hal itu muncul. Sampai kemudian dia selalu mengingat bayangan dosa-dosa yang tidak akan dimaafkan. Sampai menjadi orang yang putus asa di dalam hidup. Harus kita tutup peluang-peluang itu barakallahu fikum. Beliau mengingatkan, balil anbiya'u yukhti'una wa yarji'un. Bahkan para nabi, mereka tersalah. Dan mereka kembali dari kesalahan-kesalahan itu. Barakallahu fikum. Loh, iya para nabi, maksum. Iya, maksum maksudnya, mereka tidak kemudian tenang, tenteram, kokoh atas dosa kecil maupun besar. Tapi mereka segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dibawakan barakallahu fikum di dalam ta'liq. Beliau saya bacakan saja, tidak bacakan dengan bahasa Arabnya. Saya terjemahkan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, para nabi salawatullah wasalamuhu alaihim terpelihara dari terus menerus di atas dosa. Berarti mereka melakukan kesalahan juga. Sebagai manusia barakallahu fikum. Tapi kesalahan itu mereka adalah orang maksum. Maksudnya adalah orang yang tidak kemudian selalu berada di dalam kesalahan dan dosa tersebut. Baik dosa besar atau dosa kecil. Mereka, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka bertaubat. Taubat untuk mengangkat derajat mereka. Menambah kebaikan yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya bukan taubat itu bentuk sebuah naqsan, kekurangan. Ingat baik-baik. Taubat itu bukan bentuk sebuah kekurangan, barakallahu fikum. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, taubat itu adalah min afdalil kamalah. Taubat itu adalah seutama-utama penyempurna di dalam hidup. Wajibah, wajib atas setiap makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau membacakan, membawakan firman Allah Azza wa Jalla. Di saat kemudian amanah ditawarkan ke langit, ke bumi, ke gunung, semuanya tidak sanggup untuk memikulnya. Manusia yang memikulnya. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu berada di dalam kondisi banyak melakukan kezaliman dan banyak mempraktekkan kebodohan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah setelah membacakan ayat ini, membawakan liyu'adziballahul munafikina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat. Kata beliau, tujuan setiap orang mukmin adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang seluruh para nabi, taubat dan istighfarnya mereka. Bagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam terjatuh di dalam dosa. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan selain mereka. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman, dan selain mereka dari para nabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, hafidhani wa hafidhakumullah. Maka ini semuanya adalah sebuah pelajaran. Bahwa taubatnya orang yang beriman dan istighfarnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla termasuk daripada kebaikan yang sangat besar, ketaatan yang sangat besar, ibadah yang sangat agung, yang dengannya mereka akan mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jal dan akan menolak berbagai macam bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, beliau menjelaskan, wa idza qala al-qa'il, apa sih butuhnya para nabi kepada ibadat dan ketaatan? Kana jahilan, apakah karena kebodohan? Li'annahum innama nalu manaluhu bi'ibadati wa tha'atihi. Maka beliau mengingatkan, kok para nabi itu butuh untuk melaksanakan ibadat dan ketaatan? Kata Syekhul Islam, ini ungkapan orang budulu. Kenapa? Karena para nabi tidak memperoleh apa yang mereka peroleh di dalam hidup kecuali melalui pintu ibadah dan ketaatan mereka. Ini satu. Kalau dikatakan mereka itu kan tidak butuh, karena mereka adalah fahiya afdalu ibadatihim wa ta'atihim, Wa idza qala al-qa'il fattaubatu la takun illa an dhanbin wal istighfar kadzalika qila lahu adz-dzanbu alladhi yadurru sahibahu huwa ma lam yahsul minhu taubatun. Demikian juga kaitannya dengan taubat yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Karena kesalahan yang dilakukan, karena dosa yang telah diperbuat, barakallahu fikum, maka dosa itu tidak akan membahayakan pelakunya. Dosa yang akan membahayakan pelakunya itu kalau dosa itu tidak dibarengi dengan taubat. Pelajaran sedikit lagi, barakallahu fikum. Maka apabila terjadi setelah dosa itu taubat, terkadang pelakunya itu lebih afdal dari sebelum dia melakukan kesalahan. Sebelum melakukan kesalahan, barakallahu fikum, faqad yakunu sahibuhu ba'da taubati afdala minhu qabla al-khati'ati. Terkadang seseorang yang bertaubat kepada Allah itu lebih afdal kedudukan dia dari sebelum dia melakukan kesalahan. Sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian salaf, kana Dawud ba'da taubati ahsana minhu halan qabla al-khati'ati. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, setelah bertaubat, lebih baik kondisinya dibanding dengan sebelum melakukan kesalahan. Walau kanati taubatu minal kufri wal kabair, walaupun dia bertaubat dari kekufuran dan dosa-dosa besar. Saya ingin mengingatkan di belakang ini satu hal yang besar, barakallahu fikum. Beliau mengingatkan pula, para pendahulu dari kalangan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, Muhajirin dan Ansar, mereka adalah terbaik manusia setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, mereka bisa menjadi terbaik setelah mereka bertaubat dari apa yang mereka lakukan, kekufuran dan dosa-dosa yang mereka telah perbuat, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik sebuah pelajaran yang sangat berharga, agar jangan sekali-kali, barakallahu fikum, kita biarkan orang yang terjatuh di dalam dosa, lalu kita injak-injak dia, kita dorong dia untuk terjatuh. Kita harus bukakan aja, bukakan pintu untuk dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengingatkan, kaum Muhajirin, kaum Ansar, menjadi orang terbaik manusia, pilihan Allah Azza wa Jalla, setelah para nabi dan rasul, barakallahu fikum, itu terjadi setelah mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari apa yang mereka lakukan, dari pintu kekufuran dan dosa-dosa. Walam yakun ma taqaddama qabla taubati naqsan wala aiba. Maka dosa kekufuran, dosa-dosa yang diperbuat sebelum bertaubat itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah kekurangan atau kurang atau membawa segudang aib. Kenapa? Dia telah kufur loh. Dia telah melakukan dosa besar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka menjadi orang terbaik setelah mereka berkecimpung di dalam dosa dan kemaksiatan, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membuka pintu taubat, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk kemudian, wah dia kurang. Kenapa? Dia dulu berdosa loh. Jadi preman kampung, jadi ini, jadi itu. Tidak ada, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bal lamma tabu min dhalik wa amilu salihat kanu a'zama imanan wa aqwa ibadatan wa ta'atan mimman ja'a ba'dahum. Bahkan di saat mereka bertaubat dari itu semua dan mereka melakukan amal soleh, mereka menjadi orang yang paling tinggi imannya, paling kuat ibadahnya dan ketaatannya dibanding dengan orang yang datang setelah mereka. Pelajaran yang berharga, barakallahu fikum. Kita tidak boleh menghina siapapun. Bila orangnya itu benar-benar kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla, bagaimanapun mungkin kita sekampung dengan dia, atau mungkin satu pekerjaan jahat, jelek, buruk, tetapi di saat dia kembali, tidak boleh. Tidak boleh kita pandang dia dengan mata sebelah. Kita mengingat-ingat dosa-dosa yang dia telah perbuat, lalu kita anggap enteng dan remeh dia. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang setelah terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, lalu dia bertaubat, lebih baik kondisinya dibanding dia sebelum melakukan kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Yang saya ingin tegaskan, jangan sampai ada di antara kita menginginkan ustaz yang maksum di dalam hidup kita. Jangan. Anda tidak akan menemukan. Sampai Anda sampai ke ujung langit, tidak akan menemukan yang namanya manungso. Bagaimanapun kaliber ilmunya, menjadi orang yang bebas dari kesalahan dan kekeliruan. Tidak akan Anda jumpai. Barakallahu fikum. Satu. Jadi, kita harus benar-benar membantu diri kita dan membantu orang lain. Di saat terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, bagaimana kita membantu dia untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita ma'asyiral muslimin, muslimat, diuji oleh anak-anak kita, putri-putri kita, ahlus sunnati wal jamaah. Jangan Anda melihat di saat kemudian ada seorang al-ab, ada seorang al-um, diuji oleh anaknya, diuji oleh Allah Azza wa Jalla melalui anaknya, antum anggap remeh dia, antum anggap enteng dia, antum biarkan. Tetapi kita harus memberikan bantuan kepadanya. Suatu saat kita akan diuji sebagaimana ujian yang telah menimpanya. Loh ya akhi, dia kan ustaz loh. Oh, tidak ada. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah diuji oleh anaknya. Diuji melalui anaknya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah diuji melalui istrinya. Nabi Lut alaihi salatu wassalam telah diuji melalui barakallahu fikum istrinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya untuk kita saling bahu-membahu. Anggap bahwa anak-anak salafiyin yang ada di sini adalah anak-anak kita. Di saat kita menemukan kekurangan, kesalahan, kekeliruan, pertama kali kita punya kewajiban untuk mengingatkan dia, menasihatkan dia, memberitahukan kepada kedua orang tuanya, afwan akhi, ana melihat anak kita melakukan demikian, mungkin tolong bisa ditegur, diingatkan. Terus barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya membuka pintu taubat buat diri dan buat orang lain. Butuh ketulusan dan keikhlasan untuk kita terus membukanya di dalam hidup, barakallahu fikum. Maka siapapun guru kita, dia adalah manusia biasa. Akan kita temukan kekurangan pada dirinya. Maka jikalau ustaz kita punya kekurangan, berarti kita akan lebih punya kekurangan pula. Maka kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk memperbaiki, untuk kemudian mengingatkan barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian ada di antara antum, Ustaz salah satu contreng. Dua tulis. Tiga. Setelah kemudian dapat 10 poin, dibawa kepada majelis. Duduk. Ya, ini datanya saya sudah tulis tanggal sekian, ini. Jangan lakukan. Kita harus sayang terhadap diri. Sayang pula terhadap orang lain. Kita tidak menginginkan saudara-saudara kita itu diuji besar dari istri dan anaknya. Coba kita datang untuk memberikan bantuan. Ya, minimal nasihat. Membesarkan hatinya, ya akhi. Sabar. Ayo, kita sama-sama menjaga anak kita berbenah. Suatu saat saya akan diuji. Teman kita akan diuji. Itu kita akan diuji. Dicoba. Semuanya mungkin akan dicoba. Atau semuanya mendapat ujian dari bermacam-macam. Barakallahu fikum. Jangan bantu setan untuk menguasai saudara kita sendiri. Anggap bahwa siapapun yang duduk ingin memperbaiki diri, ingin belajar, bahwa itu adalah anaknya salafiyin. Modal dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, disinilah letak kejahatan. Disinilah letak kejahatan. Fitnah. Barakallahu fikum. Ibnu Hadi rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana itu? Yaitu tidak akan membukakan pintu orang untuk bertaubat. Yang sudah mengakui salah, habisi dengan kesalahannya. Bukankah itu adalah kejahatan besar di dalam agama Allah Azza wa Jal? Maka ini adalah jahatnya fitnah ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla selamatkan kita barakallahu fikum darinya. Semoga apa yang kita dapatkan melalui majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesabaran kepada segenap asatidah kita untuk memberikan bimbingan, arahan kita, arahan kepada kita untuk istiqamah berjalan bersama ulama'u ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.